cinta yang kau beri terasa pahit sampai ke ulu hati. Tajamnya lidah tak bertulang hingga hatiku terbelah jadi dua. Kau ucap janji tapi kau mengingkari. Kau yang mulai, kau yang meninggalkanku. Ku tak ingin bertepuk sebelah tangan. Ku tak ingin cintaku bagai mainan. Di saat kau butuh disayang-sayang, setelah bosan lalu kau campakkan. Ku tak ingin bak tunggu kerindukan bulan. Ku tak ingin cintaku tak terbalaskan. Bukan emas permata yang ku harap, tapi kasih sayang yang tulus dan suci. Terasa pahit sampai ke ulu hati. Tajamnya lidah tak bertulang hingga hatiku terbelah jadi dua. Kau ucap janji.